Dan alhamdulillah kita telah sampai surah Al-Baqarah ayat 87 hingga ke ayat 90. Pada malam ini insya-Allah muka surat 151. Ayat-ayat ini datang menurut urutan surah Al-Baqarah selepasnya ayat yang menceritakan tentang Bani Israel, yang mana mereka beriman kepada sebahagian kitab mereka atau Taurat, tetapi mereka kufur kepada sebahagian perintah-perintah kitab Taurat yang lain. Dan Allah SWT telah menerangkan bahawa tidak ada balasan yang tepat bagi kaum tersebut melainkan kehinaan di atas muka bumi ini, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang amat-amat pedih. Dan pada ayat yang berikutnya, ayat 87 ke 90, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walaqad atayna min kitab wa qaddayna min ba'dihi rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Ya, maksudnya walaqad atayna Musa al-kitab, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan al-kitab yakni al-Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran yakni mukjizat kepada Isa putera Maryam, dan kami memperkuatkannya dengan Ruhul Qudus. Apakah setiap yang datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombongkan diri, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka kerana keingkaran mereka. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka telah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui lalu mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, kerana dengki bahawa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hamba-Nya. Kerana itu mereka mendapatkan murka sesudah mendapat kemurkaan, dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Ya, jadi ini ayat-ayat yang menerangkan berkenaan dengan Ahlul Kitab sekali lagi. Tentang Bani Israel, Allah SWT menceritakan nikmat-Nya kepada Bani Israel, iaitu kami, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada Musa Al-Kitab. Jadi dekat dalam ayat ini Allah SWT menggunakan kalimah laqad, dan laqad ini kata ulama adalah takkid ataupun kata-kata kuat menguatkan. Emphasis eh, ada tiga dekat situ, satu lam, satu qad. Dah dua dah. Yang ketiga adalah yang tak nampak. Walaqad dan demi, ada demi dekat situ eh. Sesungguhnya laqad, surat bahasa dia laqad. Jadi ada tiga muasidat, tiga penguat. Seolah-olah nak nak menerangkan dan mengikrarkan sesuatu perkara. Apa dia yang nak diterangkan? Iaitu telah kami turunkan kepada Musa Al-Kitab, yakni Al-Taurat. Dan ulama mengatakan selalunya kalau kita nak sumpah, kita nak kuatkan sesuatu statement tu, biasanya kepada orang-orang yang percayakan kita ke orang yang tak percayakan kita? Selalunya pada orang yang tak percayakan kita. Jadi kita kata demi Allah, Allahi, ini adalah begitu dan begini. Pasal dia tak percaya, tak percayakan kita, kita nak berhujah kepada dia. Jadi dalam isu ni, iaitu penurunan kitab At-Taurat kepada Musa, siapa yang ingkar? Adakah golongan manusia yang mengingkari bahawa Nabi Musa telah diturunkan kitab At-Taurat? Dan sebelum itu, apakah ada orang yang mengingkari bahawa Nabi Musa AS itu adalah seorang Nabi? Itu jawabnya ada ke? Kita tahu agaknya ada, tapi macam Bani Israel percaya tak Nabi Musa AS adalah Nabi mereka, dan Taurat itu turun kepada Nabi Musa? Percaya. Orang-orang bukan Islam lain, Kristian, percaya tak kepada Nabi Musa dan kitab Tauratnya? Percaya. Old Testament orang pakai. Nabi Umar Muhammad SAW pun percaya, beriman kepada Nabi Musa AS dan kitab Taurat, salah satu daripada kitab suci yang wajib kita imani dan wajib kita hafal. Pasal dah disebutkan namanya Taurat. Kalau tak disebutkan namanya, kitab, nama kitab tu tak dispesifikkan dalam Quran ke dalam hadis, tak payahlah kita nak hafal ataupun kita nak beriman dengan nama tersebut. Tapi ini dah ada dalam Al-Quran, dah ada dalam hadis, maka kita kena beriman dengan nama kitab tersebut secara detail. Secara detail. Jadi anak-anak kita mesti nak kena ajar nama Taurat tu kitab siapa. Mesti. Tak boleh Nabi-Nabi semua diturunkan kitab, dah itu je. Lepas tu Al-Quran pun diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Habis yang Taurat, Injil pun tak payah ajar. Selepas dia ada cacat sikit, ada kurang. Mesti nak kena ajar. Kenapa? Sebab dia diajar oleh Allah Subhanahu Taala. Dia diajar oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Disebutkan namanya, jadi kita kena sebutkan namanya secara detail. Kalau kita ingat lagi berkenaan dengan Tauhid, bab Tauhid, bila kita sampai kepada rukun iman, beriman kepada kitab-kitab Allah, kan ada? Kita ada dua jenis iman kepada kitab-kitab Allah. Satu al-iman al-ijmali, satu al-iman al-tafsili. Al-iman al-ijmali, iman, keimanan umum tentang kitab-kitab Allah SWT. Yang ini kita nak kena tahu secara umum bahawa kitab-kitab, yang Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya itu, dan kitab-kitab tersebut menerangkan kepada kaum-kaum rasul tersebut tentang apa? Tentang syariat mereka, tentang syariat mereka, tentang apa yang wajib atas mereka, apa yang haram ke atas mereka, apa yang membawa mereka kepada syurga, apa yang menjauhkan mereka daripada neraka. Secara umumnya begitu. Dan kitab-kitab ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia adalah benar daripada Allah SWT, dia adalah kata-kata Allah SWT, kalam Allah. Kitab-kitab Taurat ke Injil dan sebagainya, tapi kita tak nak sebutkan dulu dia punya nama kitab kepada siapa. Itu adalah keimanan secara global. Dan kita wajib beriman semuanya kepada kitab-kitab ini. Kemudian bila kita masuk kepada detailnya, baru kita sebutkan bahawa untuk Nabi Ibrahim AS dia ada kitab namanya Suhuf. Untuk Nabi Musa AS, dia ada kitab namanya namanya Taurat. Nabi Sulaiman, Nabi Daud ada kitab Zabur dan sebagainya. Nabi Isa AS ada kitab namanya Injil. Dan Nabi Muhammad SAW lah kitab, ada kitab namanya Al-Quran. Kemudian detailnya lagi bahawa kitab-kitab yang lain, yakni selain daripada kitab Al-Quran ini, semuanya telah dimansuhkan. Semua kitab-kitab ini tak boleh digunakan lagi sebab telah dimansuhkan, maknanya telah dihapuskan hukum-hukumnya, tak boleh digunapakai lagi. Yang boleh kita gunakan sekarang ini hanyalah Al-Quranul Karim. Tapi kita tetap beriman dengan kitab-kitab tersebut daripada sudut apanya? Dia benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pernah turunkan kitab-kitab ini. Dan kita juga kena tambah lagi dalam beriman kepada kitab-kitab ini secara detail tu, apa dia? Bahawa kitab-kitab ini telah diubah, telah dikelewengkan, mubadalah, kutub mubadalah. Maknanya sekarang yang ada pada tangan ahli kitab, kepada dalam tangan Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani, semuanya bukan asli lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan yang seperti ada pada tangan nabi-nabi mereka, iaitu Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, ataupun Zabur ke apa ke, dah tak ada lagi yang kekal, yang asli. Dah ada banyak yang ditukar. Dah banyak yang ditukar. Itu kita kena beriman kepadanya. Bukan maknanya dia benar sekarang pun dia benar, tidak. Yang benar tu waktu yang asli tu yang turun, tetapi yang sekarang dah tak benar lagi. Tapi apakah semuanya tak benar? Kan kita dah cakap tadi, jawapannya apa? Dia telah diubah. Diubah, benda-benda yang diubah tu ada yang masih ada kekal lagi saki-bakinya yang asli, ada yang tak ada. Macam dah modify habis-habis lah, orang dah tak nampak apa dia. Ini motor ke apa benda, basikal. Tapi asal dia adalah sikit-sikit besi tu ni, boleh nampak lagi sikit-sikit asal-asal dia. Tapi orang tak tahu mana satu yang dah ditukar ataupun tidak. Melainkan kita kena tahu apa yang asli, sebab tu kita tahu apa yang dah telah ditukar. Jadi Al-Quran ada menyebutkan tentang penukaran tersebut. Ini penukaran yang wujud di dalam kitab-kitab kitab-kitab selain daripada Al-Quran ini. Dia ada terangkan mana yang telah ditambah dan dikurangkan dan sebagainya, sebahagian daripadanya. Tapi umumnya kitab-kitab ini telah ditukar. Jadi sekarang kita hanya boleh pakai kitab Al-Quranul Karim. Dan kemudian cerita pasal Al-Quranul Karim panjang cerita dia. Dia detail tu, beriman kepada kitab-kitab, banyaknya pasal apa? Pasal Al-Quranul Karim. Apa tu definisi Al-Quran? Al-Quran tu pembacaan. Jadi maknanya dia asalnya pembacaan ke tulisan? Pembacaan, bukan tulisan. Bukan buku Al-Quran tu asalnya. Asalnya lah bacaan yang didengar. Kemudian adalah kalamullah, dia adalah firman Allah SWT yang turun kepada Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, daripada Al-Fatihah sampai An-Nas tu, yang mustafal Al-Quran. Dan dia adalah dengan suara, dia adalah dengan huruf dan sebagainya. Dan dia daripada Allah SWT, dan dia akan kembali kepada Allah SWT. Dan kemudian apa isi dalam Al-Quran tu dan sebagainya, itu kita kena ajar kepada budak-budak, pada anak-anak, bahkan yang bapa-bapa anak pun nak kena tahu yang detail-detail tu. Baik. Jadi itu kalau kita lihat dalam masalah beriman kepada kitab At-Taurat ni, tak ada orang yang ingkari daripada kalangan orang Islam. Cuma kita beriman kepada At-Taurat tu macam mana yang kita sebutkan tadi, dia telah dibuka. Tapi yang Allah turunkan kepada Nabi Musa At-Taurat, kita beriman. Namanya kita mesti tahu, mesti iktiraf bahawa At-Taurat turun kepada Nabi Musa bukan kepada Nabi Isa. Misalnya macam tu. Baik. Jadi kenapa, kalau kita tanya, kenapa Allah SWT dalam ayat ini dia menguatkan perkara ini, perkara diturunkan Taurat kepada Nabi Musa AS? Apa jawab dia? Perkara ini tidak diingkari oleh siapa-siapa. Adakah orang ragu-ragu pula? Tak ada pun orang ragu-ragu, melainkan orang yang kafir. Jadi yang ada adalah ini adalah perkara ini sebenarnya bukan pasal orang ragu-ragu ataupun orang ingkari, tetapi kerana perkara ini adalah perkara yang amat amat besar. Amat besar kepentingannya. Amat besar kedudukannya. Jadi sebab tu Allah SWT telah bersumpah, telah menguatkan ayat ini dengan tiga sumpahan atau tiga muakkidah, tiga penguat. Jadi tak semestinya kita ada sumpah itu kerana ingkar, kerana kita ada orang yang ragu-ragu, tetapi mungkin juga kerana benda itu besar sangat. Baik. Jadi walaqad ataina Musa al-kitab. Jadi satu perkara yang besar diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kita tahu macam mana diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Bila Nabi Musa alaihissalam menghadap Allah SWT di Bukit Tur Sinai selama 40 hari. Baik. Dan dia tinggalkan kaumnya kat bawah, dia naik kat Bukit Tur Sinai dan dia berkata-kata dengan Allah SWT selama 40 hari. Dan akhirnya dia turun dengan membawa lauh. Lauh itu adalah batu-batu yang ada dalamnya apa? Firman-firman Allah SWT. Direct langsung, dia punya Quran direct dah tulis. Tetapi ada juga yang dia dapat secara apa? Secara lisan. Sebab dia dah berkata-kata dengan Allah SWT. Jadi itu perkara yang bukan kecil. Perkara yang amat amat besar. Kalau Nabi Muhammad SAW, surah Iqra tu yang 5 ayat pertama yang turun kat Gua Hira yang kita besar-besarkan tu, memang besar. Tetapi tak adalah Nabi Muhammad SAW bawa apa ni? Bawa batu ke, bawa kulit ke apa dalamnya? Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, tak ada. Tapi Nabi Musa SAW dia bawa lah. Apabila dia nampak kaum dia tengah buat apa? Tengah sembah patung anak lembu yang diperbuat daripada emas. Sembah patung. Keliling joget apa semua, sembah orang Yahudi ni ya. Jadi apa dia buat? Dia pun campakkan kepingan-kepingan batu yang ada firman Allah SWT kerana marahnya Nabi Musa alaihissalam. Dia tengok Nabi Harun, kenapa kau diamkan mereka? Tarik dia punya janggut. Marah betul Nabi Musa alaihissalam. Marah kerana Allah SWT. Kata orang tak boleh marah, ustaz, macam mana nak marah ni? Kalau ialah marah ya. Marah kerana Allah SWT. Baik. Jadi kalau sekarang insyaAllah kita punya Quran macam-macam orang buat eh. Dia kata Quran yang ada dalam kita ni bukan Quran, ini apa, ini tulisan orang aja. Nama penulis dia pun ada hak taha kan ada kat dalam tu kan. Ataupun komputer je dan sebagainya, bukan Quran. Quran yang betul tu ada pada Allah SWT. Ini bukan, ini makna, ini adalah tulisan-tulisan dan sebagainya eh. Seperti yang didakwa oleh orang-orang apa ni, Islam liberal yang dah banyak dekat Malaysia eh. Asal dia baca daripada mana? Dia pernah di Malaysia, membelajar daripada negeri Holland dan sebagainya. Jadi dia dah berkembang. Dan ini semuanya tak ada apa-apa. Dia pijak-pijak saja eh. Al-Quran ni tak ada apa-apa. Yang kita sampai ada khilaf nak ambil wuduk ke tak dan sebagainya, macam-macam. Orang hit boleh baca ke tak, sampai kita punya hati-hati, kita punya sucikan Al-Quran ni, dia senang-senang dia boleh kata ni tak ada apa-apa. Ini kata-kata Muhammad SAW saja. Jadi ini At-Taurat, kata Allah SWT, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab At-Taurat kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa AS telah diturunkan kitab, maknanya dia adalah seorang rasul, seorang Nabi. وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Dan kami telah mengikutinya selepasnya dengan menurunkan rasul-rasul. Jadi apa maknanya? Selepas Nabi Musa AS, Allah SWT ikutkannya dengan rasul-rasul. Qafa ni maknanya belakang. Kalau kita ambil wuduk kan ada dalam hadis sampai Qafa dia. Kita daripada nasiah ni, daripada yang nak sapu kepala tu kan, macam mana air tu kita kata belakang ni Qafa ni, kemudian rajah kepada kat depan dia. Jadi ni dia punya belakang. Jadi maknanya selepasnya Nabi Musa AS diikuti dengan diturunkan rasul-rasul. Asbahna eh. Jadi maknanya Nabi Musa AS adalah Nabi yang paling mulia di kalangan Nabi-Nabi Bani Israel. Sebab yang lain semuanya datang, yang ini dia datang kan selepas selepas Nabi Musa AS. Dan yang datang selepas Nabi Musa AS daripada kalangan Rasul, semuanya ikut apa? Ikut syariat Nabi Nabi Musa AS. Ikut syariat kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, iaitu kitab At-Taurah. Ini dalil. Jadi ini dalil untuk mengatakan Nabi-Nabi Bani Israel semuanya tak bawa syariat baru, semuanya ikut syariat Nabi Musa AS sampai kepada Nabi Nabi Isa. Dan Allah SWT juga telah berfirman dalam surah Al-Ma'idah, Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyyuna wal-ahbaru bima tuhfiru min kitabillah. Sesungguhnya kami telah menurunkan at-taurat nuran fiha hudan wa nur, dan di dalamnya ada cahaya dan ada petunjuk. Kitab Taurat ni kitab yang penting. Dan yahkumu bihan nabiyun, dengan kitab ini, kitab apa? At-Taurat ni, nabi-nabi berhukum dengannya. Ha, tu dia. Yahkumu bihan nabiyun alladzina aslamu, yang telah menyerahkan diri, yang Islam. Ada ke nabi yang bukan Islam? Ada, tak ada makhluk mukhalafah. Maksudnya nabi-nabi sifatnya apa? Realitinya adalah mereka yang Islam, serahkan diri pada Allah SWT. Dan mereka berhukum dengan kitab apa? Kitab At-Taurah, Inam Zalat Taurah, yang ada petunjuk, yang ada cahaya. Ini dalam surah Al-Ma'idah. Ladina aslamu lilladina hadu, untuk orang-orang Yahudi hadu, warrabbaniyun, orang-orang Rabbaniyun, wal-ahbar, pendeta-pendeta, biman tuhfiru min kitabillah, dengan apa yang mereka pelihara daripada kitab Allah SWT. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka ini adalah saksi terhadap kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang ceritanya dalam surah Al-Maidah. Ini semua berhukum dengan kitab At-Taurah. Lepas tu Allah terangkan dalam surah Al-Maidah tu tentang bahagian daripada isi kandungan kitab Taurah tu, iaitu berkenaan dengan kitab, dengan hukum kisah. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wal juruha qisas. Dan kami sesungguhnya telah menulis, yakni kami telah mewajibkan dalam kitab Taurat tu ke atas mereka, yang mereka hukum dengan kitab Taurat ni, annan nafsa bin nafsi, iaitu jiwa dengan jiwa. Maknanya siapa bunuh, dia kena bunuh. Bukan siapa bunuh, family dia kena bunuh. Tak, eh? Ataupun siapa bunuh, negeri dia kena kena bom. Tak ada, eh? Tak ada. Satu orang bunuh, dia yang kena bunuh. Bukan lain semua kena tangkap, lain semua kena bunuh. Itu mafia punya, bukan. Hukum dalam Taurat, siapa bunuh dia yang kena bunuh. Anan nafsa bin nafsi wal aina bil aini, siapa yang congkil mata kawan dia, dia punya mata kena congkil. Tak kena bunuh. Mata dengan mata, apa dia buat dengan mata tu, dia kena. Jadi kat sini ulama masukkan macam-macam, eh, macam-macam masalah. Jadi kalau bulu tu macam mana, bulu mata ke, ini ke, itu ke, ha, apa yang dia buat kena kisah. Wal aina bil aini wal anfa bil anfi. Kalau nak hafal senang, eh, lepas mata dekat dia kelip hidung, ha. Hidung dengan hidung, maknanya siapa yang lukakan hidung kawan dia, dia akan kena lukakan sama juga. Wal uduna bil uduni, telinga dengan telinga, dia terguting ke, dia terpotong ke apa ke, dia punya telinga juga akan kena, akan kena potong sama macam dia buat. Wal uduna bil uduni wal juru hafizah, dan juga luka-luka lain. Awak sinna bi sinni, dan gigi dengan gigi, jazakallah khairan. Dan gigi dengan gigi, gigi, gigi mana yang kena, gigi tu. Tapi kalau dia tak ada gigi macam mana? Haa, tu semua nanti awak buka kitab, kitab sesah lah. Tak, apa ni, gigi susu ke dan gigi permanen ke, eh? Allahu alam. Tapi dalam tu adil wal juruha qisas, baru yang akhir sekali adalah umum, dan luka-luka lain semuanya ada qisas. Jadi siapa yang tak hukum dengan hukum-hukum ni, kata Allah SWT, bukan hukum ni aja. Ini sebahagiannya aja. Tapi orang faham itu aja. Tapi itu pun penting. Jadi kitab kisah ni, hukum kisah ni, siapa yang tak melaksanakan hukum-hukum Allah, yang hukum-hukum ni antaranya, fa'ulaika humul kafirun. Mereka itulah orang-orang kafir. Nampak? Jadi kitab Al-Quran ada tak hukum-hukum ni? Ada. Jadi dia benarkan At-Taurat. Yang ini samalah maknanya, tak ditukar lagi. Kita tak tahulah dekat kitab testament mereka ke apa ke, macam ada lagi hukum ni ke tidak, kita tak tahu. Kita tak tahu. Orang yang pergi kuliah apa tu, universiti yang belajar apa tu, perbandingan agama, mungkin dia boleh, dia tahulah, dia baca. Tapi yang kaji dia dapat. Tapi kita tak. Kalau kita banyak masa, kita gaji bagus. Tapi kalau kita punya masa memang tak banyak, minggu sekali je, lepas tu nak belajar kitab Yahudi lah, nak belajar kitab Nasrani, nanti akhirnya kita yang pening. Lepas tu Quran ke mana, lepas tu tak payah letak kitab Old Testament kat dalam masjid lah, kitab Bible kat dalam masjid pula. Konon-konon nak apa, nak galakkan kita tahu tentang agama lain. Takut pula satu hari orang dapat idea ni, jangan kalau rekod jangan kasi orang. Lagi-lagi orang tertentu tu, nanti dia dapat idea ni, taruh Quran dekat temple, dekat Bible, lepas tu Injil pun taruh dalam masjid. Mana tahu kan? Mana tahu. Jadi kita bayar. Yang kita yakin adalah yang tadi kita cakap tadi tu. Kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Allah SWT, kepada rasul-rasul tu, dia benar daripada Allah SWT. Tapi kita yakin bahawa sekarang ni kitab-kitab ni telah diubah. Telah diubah. Siapa cakap tadi diubah? Allah SWT yang cakap telah diubah. Ayat-ayat semua tu kita dah baca lah. Baik. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami telah menurunkan kepada Nabi Isa putera Maryam, anak laki-laki Maryam, al-bayyinat, dengan penerangan, keterangan-keterangan. Maksud keterangan kat sini apa dia? Maksudnya dia adalah ayat-ayat keterangan. Dia ada dihilangkan kat situ. Sebab mafhum dia adalah ayat-ayat keterangan diberikan kepada Nabi Isa putera Maryam. Pertama sekali, Nabi Isa anak Maryam. Maryam tu nama lelaki ke nama perempuan? Perempuan. Tak ada. Kenapa tak dibenarkan kepada lelaki-lelaki? Sebab dia tak ada bapa. Dia tak ada bapa. Jadi macam ni lah, kalau ada orang yang dilahirkan tak ada bapa, kita benarkan kepada siapa? Pada mak dia. Bukan kepada Abdullah ke apa sebenarnya. Tapi ada tak orang yang dilahirkan tak ada bapa sekarang ni? Ada. Tak diketahui bapa dia ada lah. Tak diketahui bapa dia. Tapi mesti ada bapa. Mesti ada bapa. Jadi kalau ada perempuan hamil dan melahirkan, tak payah nak melahirkan lah, hamil aja ya. Hamil, maka itu dalil, dan dia belum berkahwin, itu dalil bahawa dia telah berzina. Tapi mestikah kita hukumkan hukuman zina kepada wanita yang hamil tersebut belum kahwin? Mesti ke? Cuba jawab. Jadi dalam hukum Islam macam mana? Mahkamah syariah terus sebab dia 100 kali ke? Tak payah nak ngaku-ngaku lagi. Awak dah hamil, awak belum kahwin, awak bukan Maryam Mak Isa alaihissalam. Dah tak ada lagi Nabi Isa. Adakah kita sebab 100 kali kerana dia hamil? Ya atau tidak? Saya dah lupa ya. Dulu pernah belajar bab jinayat ni. Tidak. Kalau tidak, kenapa? Ha? Nak saksi lagi apa dah? Dah berada. Pasal mungkin dia kena terpaksa ataupun tersilap. Boleh kan tersilap? Boleh tersilap. Okay, tersilap ni jarang berlaku lah dekat negeri-negeri moden. Tapi kat kampung-kampung tak ada elektrik malam-malam. Mana tahu? Dengarkan apa ni, isteri dia sekali lain orang ataupun tangkap benda-benda ni pernah berlaku. Pernah berlaku. Jadi oleh kerana itu, ada syubhat. Ada syubhat dan Nabi SAW telah melarang kita melaksanakan hukuman hudud jika ada syubhat. Sudra'ul sududu bisyubhat. Jadi jangan kita laksanakan hukum dengan syubhat-syubhat. Jadi kalau syubhat ni, jadi kita tak hukum hudud. Tapi apa kita buat dengan dia? Lepaskan aja. Lepas satu-satu nanti ambil. Semua kata-kata, ah, related. Jadi kita kena pergi mahkamah cacat. Tahkid. Apa pun selepas itu, tak boleh hukum hudud. Yang ni boleh kita takzir ke, buat benda lain ke, denda lain ke apa ke, ah, tapi tak boleh hukum hudud. Itu maksud dia. Jadi yang kita senang kita cakap tu kaedah tu. Kalau tak boleh hukum hudud, dia jatuh kepada tak takzir. Jadi macam budak-budak buat bising kat masjid misalnya, apa? Mana boleh hukum hudud? Ataupun budak-budak minum arak misalnya. Ha, apa nak buat? Umur berapa tahun? Alah, baru 12 tahun. Dah balik belum? Belum balik. Sunat pun belum. Ha, arak dah boleh minum dah, eh? Macam-macam. Apa awak buat dengan dia? Sebab 80 kali, 40 kali. Takzir ke? Lepaskan dia budak-budak je. Korang tak kecan ke dengan dia? Ha. Kadang lagi dahsyat. Bukan minum lagi, diorang buat apa? Diorang merongkol lah apa semuanya. Jadi kita katakan, mereka tetap tak akan dilepaskan begitu saja. Dia takzir, dia pulih dan sebagainya. Dan apa-apa sebab-sebab yang membuat dia lakukan apa ni jenayah tersebut, kita kena kaji dan kita kena elakkan. Siapa yang bertanggungjawab lepas tu? Walinya apa semuanya? Kalau dia negligent, eh, dia apa sesuai dan sebagainya, dia pun boleh kena hukum dan seterusnya. Orang yang jaga orang gila dan sebagainya, lepas tu dia buat kisah kat masjid, kita tak boleh hukum orang orang gila tersebut, kita hukum orang yang jaga dia. Dan seperti itu banyak, eh. Jadi dia semua ada dia punya tanggungjawabnya yang dipertanggungjawabkan dalam hukum Islam. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Jadi kalau macam sekarang anak lahir luar nikah, nak bin pada siapa? Bapak tak tahu. Tak ada tapi tak tahu. Pada mak? Bin pada? Pada mak? Tak tahu hukum-hukum Singapura, tak tahu macam mana. Misalnya orang yang pernah kerja kat Petapis tu, macam mana, eh? Dia tak, tak dibinkan kan dalam surat beranak. Bapak tak tahu. Dia satu kesalahan, kan, sebenarnya. Dalam undang-undang Singapura pun satu kesalahan. Mak dia tu yang boleh kena fine ke apa, kan. Saya tak silap saya. Jadi dia kalau lahirkan anak tak ada bapak, kan, Dia boleh kena saman. Jadi dikatakan sebagai bin kepada mak dia. Nanti hukum faraid semuanya kena ikut lah. Kena ikut pasal bapak dia tak ada apa ni, tak ada, dah tak ada hak lagi, eh. Pasal tu bukan bapak dia yang sah secara syarak. Kami telah menurunkan kepada Isa putera Maryam al-Bayyinat, iaitu ayat-ayat keterangan. Ayat-ayat keterangan ni ada dua macam. Satu, ayat-ayat menerangkan tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam, iaitu kitab Injilnya, syariat yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu semua membuktikan atau menerangkan tentang kebenaran Nabi Isa dan kebenaran risalahnya. Kemudian Allah SWT secara khusus telah memberikan kepada Nabi Isa alaihissalam ayat-ayat keterangan Al-Kawniyah, iaitu ayat-ayat mu'jizat. Bukan ayat yang dibaca, bukan hukum mahkam, tetapi ayat-ayat yang bila orang lihat, dia adalah tanda kebenaran orang itu, bahawa dia rasul daripada Allah SWT. Jadi antara ayat-ayat mu'jizat Nabi Isa AS yang masyur apa dia? Yang ini kena terangkan lah. Kalau belajar syllabus mesti ada, ha, tentang apa ni, kepada budak-budak tadi kita cakap secara detailnya. Kalau iman kepada rasul pula, kita terangkan pula kita ni. Nabi Isa AS dia mampu apa? Mengubatkan orang yang sakit. Itu umumnya. Orang yang buta dia boleh, dia boleh celikkan. Orang yang sakit sopak dia boleh, dia boleh baikkan, dan juga dia boleh menghidupkan orang yang dah dah mati. 3 hari lepas dah mati, mati betul-betul, lepas tu dia boleh boleh hidupkan. Kalau tak mati balik, hidup terus. Itu adalah tanda-tanda yang amat besar yang Allah SWT berikan kepada Nabi-Nya, Nabi Isa AS, untuk apa? Al-Bayyinah, untuk menerangkan kebenaran Nabi Isa AS. Kenapa kalau orang tanya ayat-ayat keterangan ni, mujizat dia sedemikian rupa, kenapa tak nak turun macam Al-Quran aja ke? Kenapa ada macam hebat-hebat sampai boleh hidup ke orang yang mati? Lepas tu burung dibuat daripada apa tu, dengan tanah saja ditiup, lepas tu terbang burung. Dia boleh bukan hidupkan yang mati, dia boleh daripada tak ada tu dia boleh dia jadi burung, hidup kepak semua ada, pasok boleh sembelih. Itu adalah mukjizat Nabi Isa AS. Orang tengok depan mata, tak beriman juga, tak tahu nak cakap macam mana. Tapi kenapa jenis mukjizat dia demikian rupa? Kata ulama, Allahu a'lam, adalah disebabkan keadaan kaum. Kaumnya telah sampai di dalam bidang perubatan medicine ke satu tahap yang amat tinggi. Ya, ini pencapaian mereka dalam bidang perubatan dah sampai kepada tahap yang amat amat tinggi, luar biasa. Mereka boleh buat macam-macam, boleh buat ubat macam-macam penyakit. Jadi, dan mereka obses dengan apa tu? Dengan bidang-bidang perubatan apa semuanya. Satu negeri itu semua, satu kaum Bani Israel semua suka dengan benda-benda perubatan. Jadi Allah SWT bila nak turunkan Nabi Isa AS, nak berikan dia penerangan, yang ayat-ayat keterangan, ayat-ayat mukjizat ini, takkan nak berikan dia Al-Quran. Orang tak minat kepada apa, bahasa ke apa ni semuanya. Takkan nak berikan dia ayat apa tu, tongkat jadi ular ke apa. Orang-orang dia bukan minat bidang magic, seher ke Harry Potter punya, tak ada. Tak ada terbang-terbang. Jadi yang ada pada zaman Nabi Isa AS, kaumnya Bani Israel ni minat kepada bidang perubatan, dan mereka anggap orang-orang yang mahir dalam bidang perubatan ni, yang boleh bancuh kimia sana ubat sini dan macam-macam lagi, operation sana operation sini, dia adalah orang yang hebat. Jadi Nabi Isa AS datang dan didatangkan dengan mukjizat yang mengalahkan perkara-perkara yang hebat yang mereka anggap hebat itu. Orang boleh mengubat macam-macam penyakit, tapi hidupkan yang mati belum ada lagi, celikkan yang buta belum ada lagi, sopak tak ada ubat dia, dia boleh. Jadi itu adalah sebabnya kata ulama diberikan kepada Nabi Isa AS mukjizat seperti itu. Dan kita tahu apa berlaku selepas itu. Ramai yang beriman kepada Nabi Isa AS, tapi masalahnya, apa masalahnya? Mereka tiba-tiba melebihkan. Bila Nabi Isa AS dah tak ada, mereka kata apa? Oh, dia ni dah ada kuasa macam Tuhan. Dia tak ada bapa lagi. Itu mula-mulalah datang khayalan-khayalan, kurafat-kurafat. Potensi untuk apa ni, orang karang buku buat cerita ni. Atau dulu ada surat khabar katanya, atau ada magazine ke apa. Mesti dah ada apa ni, dah laku lah. Kalau ada website ke apa, internet, cerita tentang Nabi Isa tu mesti dah ada macam-macam. Tapi tak ada. Itu pun disebarluaskan bahawa Nabi Isa AS anak Allah, anak Tuhan, anak Tuhan. Jadi akhirnya mereka sembah Nabi Isa AS. Padahal itu sepatutnya adalah tanda yang amat besar, menunjukkan kerasulan Nabi Isa AS. Sebab apa yang dia buat selepas itu, semua dia kata ni biiznillah, biiznillah, biiznillah. Dia boleh tahu apa yang kamu makan, apa yang kamu makan kat rumah, dan apa makanan yang kamu mesti simpan kat rumah. Aku tahu kat rumah kau baru makan benda ni, benda ni, benda ni, dan kau tengah simpan makanan ni, makan ni, makanan ni. Ada sayur ni lah, ada ayam ni ke apa semuanya, dia boleh tahu. Tapi dia tak nampak. Itu lagi satu kelebihan Nabi Isa AS. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dia cakap, antara kelebihan aku ni, tanda kenabian aku ni, aku boleh beritahu kamu ni semuanya. Lepas tu akhir sekali dia kata apa? Fattaqullah wa ati'un. Dia kata akhir sekali, maka bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan taatlah kepada aku. Hadza siratun mustaqim. Inilah siratun mustaqim, jalan yang lurus. Terus fattaqun, fattaqullah, bukan takut pada aku, takut pada Allah SWT. Yang ni balik kepada tauhid. Tapi akhirnya orang tak nampak tu semuanya. Macam mana mereka boleh buat propaganda tauhid tu boleh dilenyapkan, boleh lupakan, yang tinggal hanyalah asyirik at-taslim, yang ni trinity. Jadi kalau dulu dah berlaku, fakta boleh dimunikan, boleh digelapkan, boleh ditukarkan kepada benda yang bohong, kadang lagi boleh. Orang semua ingatkan lah, fakta dia macam ini, orang Islam macam ini dan sebagainya. Takkan orang tak boleh bohong bahawa sebenarnya adalah bukan macam ini. Jadi kena kaji lah. Sebab tu maknanya ilmu tu, kajian tu, secara akademik dan sebagainya tu, itu adalah satu perkara yang dituntut. Jadi kata Allah SWT lepas tu tentang Nabi Isa, wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Satu lagi Allah SWT nak terangkan kepada kita bahawa Nabi Isa AS telah kami kuatkannya dengan ruh al-qudus. Al-qudus maknanya suci. Ruh, kita tahulah ruh. Dia telah dikuatkan dengan ruh yang suci. Bila kita katakan dia telah dikuatkan, bukan maknanya dia lemah lepas tu dia dikuatkan. Tapi maknanya ada, dia makin dikuatkan lagi. Dia dah ada ayat-ayat yang tadi kita cakap tadi tu, lepas tu ditambah pula dengan malaikat yang menguatkannya, yang memberikan dia hujah kepada kaum-kaumnya apabila berhujah dan memeliharanya. Ini adalah, dan menenangkannya kalau dia sedih dan sebagainya. Itu adalah Ruhul Qudus. Kemudian ulama berselisih pendapat siapakah yang dimaksudkan daripada Ruhul Qudus ni, roh yang suci. Tadi ada ulama mengatakan dia adalah roh suci, adalah roh dia. Nabi Isa tu mempunyai roh tak? Ada. Roh dia suci. Jadi Allah SWT ciptakan, berikan dia roh yang suci. Dan roh suci ni yang menguatkannya. Itu pendapat kita. Sebabnya ulama lain pula mengatakan bahawa tak, roh kudus ni adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam. Dan ini ada dalilnya daripada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah apa ni dibantu ataupun ada sahabat bernama Hasan bin Thabit radhiyallahu an, dia seorang penyair yang hebat. Kemudian dialah selalu mempertahankan Nabi SAW bila ada orang yang karang syair yang mengeji ataupun menghina Rasulullah SAW ataupun Islam, maka Hasan bin Thabit dia pun penyair, dia akan lawan balik. Tu Hasan bin Thabit. Jadi Nabi SAW doa kepada Allah SWT untuk Hasan bin Thabit yang memperjuangkan Islam ini. Dia kata, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Maksudnya, wahai Allah, kuatkanlah beliau dengan roh al-qudus. Maknanya apa? Dengan Jibril alaihissalam. Itu disepakati oleh ulama. Jadi itulah pendapat yang lebih kuat. Jadi dia dikuatkan oleh roh al-qudus. Bukan roh al-qudus masuk kat dalam badan dia, Tidak. Jadi orang lain, selain daripada Nabi Isa AS ni, apakah mereka tidak dikuatkan dengan malaikat? Tak. Hanya Nabi Isa AS. Nabi Muhammad SAW dikuatkan tak? Dibantulah oleh Ruhul Qudus. Ya. Nabi-Nabi lain pun dia. Tapi manusia lain, jawabnya Allahu a'lam. Tetapi dengan malaikat secara umum, ya, mereka dibantu oleh malaikat. Kita orang-orang beriman ni banyak dibantu oleh malaikat. Malaikat ni dengan kita ni, daripada sebelum kita ada sampai kita mati, sampai hari kiamat, dia masih dengan kita. Itu hubungan malaikat dengan dengan manusia. Manusia umum eh, bukan iman beriman saja tak. Kemudian dengan orang yang beriman tu khusus lagi. Dia ada relationship yang lebih lebih erat lagi, lebih khusus lagi. Ini kalau nak masuk ke mana ni? Bab iman kepada malaikat yang yang global tadi, ijmali, lepas tu ada yang detail lah. Ha, kita panjang. Akidah bab panjang eh. Bab akidah panjang. Itulah kalau saya tengok kitab-kitab, kita kadang lagi banyak daripada kitab fikir. Tetapi kalau kat masjid-masjid yang ajar akidah macam sikit je. Balik-balik kat tiga rukun iman, lepas tu itu juga dengan apa tu sifat-sifat 13 tu ke 20. Ada bahasa ni panjang. Jadi Ibn Qayyim ada sebutkan berkenaan dengan malaikat, hubungan malaikat dengan manusia ni. Dia ada pada kita, siapa tahu daripada mula, daripada bila dia start hubungan dengan manusia. Bila dalam dalam perut janin lagi dia dah datang. Allah SWT utuskan malaikat bila dia umur 4 bulan. Ha, 4 bulan. Lepas tu disuruh malaikat ni apa? Tulis di arba' kalimat, empat perkara kan. Apa ni? Apa dia? Umur dia eh? Rezeki ya. Tengah apa? Jodohnya. Ajarnya tak. Tak, dalam perut tak ada sampai jodoh pula eh. Dekat dirizqihi wa ajali 3-4 kan. Wa syartiyun aw sa'id. Ingat yang itulah eh. Kemudian sama dia dia akan masuk neraka, yang ini daripada golongan orang celaka, ataupun dia daripada golongan orang yang sa'id, orang-orang yang bahagia, yang ini dia masuk surga. Dalam perut dah tahu dia masuk surga ke neraka. Lepas tu kita bila dia dah besar, dia dah nakal apa semuanya, celaka lah kau lah apa semuanya. Tak silap dia adalah ahli ahli syurga. Lepas tu kita buang anak tu kat masjid, lepas tu konon apa? Konon bila bila buang kat masjid tak dosa besar sangat lah. Tak macam buang kat tukang sampah kan. Jadi taruh lah kat masjid. Lepas tu betul-betul temper sikit buang kat masjid. Kat bandar baru tak pun pernah buang kat buang kat masjid ha. Belak dah macam trend buang anak kat masjid. Jadi malaikat yang tulis. Jadi kemudian apabila dia, dia apa ni, dia tiupkan rohnya ha. Dia tiupkan rohnya, malaikat tiupkan, tiupkan roh. Jadi dia hidup. Lepas tu bila dia besar dan sebagainya, dia ada yang menulis amalan-amalannya. Rafi bin Aziz yang baik. Lepas tu yang kita baca hadis dalam Sahih Muslim, apabila dia hamba, dia baru niat dia nak buat baik, dan dituliskan kan ha. Kalau dia walaupun dia tak buat, dituliskan dengan benda yang baik, dengan pahala yang baik. Kalau dia hamba buat jahat tetapi dia tak buat, tak dituliskan. Kalau dia buat, baru dituliskan satu dosa dan sebagainya. Ada je. Lepas tu bila dia duka cita atap dan malaikat ni selalu diajak kepada kepada kebaikan. Dia selalu ilhamkan ataupun galakkan buat kebaikan. Kita yang tak nampak. Lepas tu syaitan pula ada yang galakkan kepada kejahatan. Lepas tu nafsu pula biasanya ikut kepada yang yang tak baik. Amara bisu. Jadi malaikat ni selalu bajak kepada kebaikan. Dan dia ada bersama dengan orang beriman ha, dan khususnya macam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang yang baik, maka dia akan datang, dia akan suka, dan dia akan selalu minta ampun untuk orang-orang orang-orang beriman. Dalam surah Al-Ghafir tu panjang berkenaan dengan doa doa malaikat kepada orang beriman yang bertaubat. Terimalah taubatnya, jauhkannya daripada azab api neraka. Siapa yang kau telah ampunkan dia, faqad rahimta, kau telah berikan dia rahmat, rahmat kau dan sebagainya. Panjang doa ni. Dan apabila kita yang orang-orang beriman sedang dalam apa ni pertarungan, perjuangan dengan orang bukan Islam, siapa yang tolong? Malaikat tolong. Kalau kita wali-wali macam sahabat, malaikat turun sekali. Turun sekali dalam bentuk orang. Dengan pedang dia turun. Sampai berapa ribu Allah SWT turunkan dalam peperangan Badar bersama sahabat. Walaupun sedikit, macam itu bantuannya. Kalau Nabi-Nabi lagi tinggi awak punya kedudukan, iman awak lagi bagus, aman lagi bagus, lagi malaikat power-power lagi akan tolong dan sebagainya. Pasal ada orang beribadah tak penat-penat, tak jemu-jemu, pasal ada malaikat, malaikat tolong dia. Baik. Tetapi ada pula soalan, saya teringatlah benda ni. Ustaz, ni orang sakit ni. Dia sakit, dia kena tawan. Boleh tak? Saya jumpa dengan satu rukun ni, gomor ke, dia kata dia ubatkan pakai malaikat. Dulu soalan dia, boleh tak rukun ni pakai jin baik lawan dengan jin jahat yang masuk dalam badan orang tu? Itu apa jawapan dia? Selalu yang masuk jin, yang masuk badan orang kan, dia adalah jin yang tak baik lah. Sama ada dia jin kafir, jahat lah tu, ataupun dia jenis Islam juga tapi jahat, fasik. Dia kacau orang apa semuanya. Mungkin kita kacau dia juga kan, kita tak tahu lah. Tapi yang penting dia kacau kita. Jadi bomo ni dia boleh kontak dengan jin, tapi jin baik. Boleh tak dia panggil jin baik tu dia suruh untuk apa ni, untuk halau dan kalahkan jin yang jahat yang dekat dalam badan tu. Akhirnya apa natijah dia? Jadi baik kan, jadi sembuh kan. Nanti kita asyik baca-baca Quran tak jadi je kan. Panggil jin sudah lah lawan. Jenis fresh ke apa yang dah baik. Apa jawapan dia? Boleh tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kan kita macam, kita macam apa tu, sakit jumpa doktor je. Ha? Bakteria tak bagus, kita pakai bakteria bagus. Sudah apa? Sama juga. Pakai bakteria juga, pakai kuman juga. Boleh ke tak boleh? Jawabnya tak boleh. Tapi kenapa tak boleh? Sebab jin tu penipu. Tak, jin ni dah kawan dengan dia dah lama. Jin ni baik. Tentang dah terbukti lah, dia pernah ubatkan orang. Dia halau jin lain. Jin baik. Ya. Jin bukan untuk mengubatkan orang. Dah tak dipisahkan untuk mengubatkan orang eh. Jadi tak boleh eh. Tak boleh. Kita kalau tengok, saya akan senang. Kalau manhaj salaf, siapa ada manhaj salaf, selalu dia tengok balik salaf. Haji ada? Sahabat ada buat tak? Imam-imam ada? Buku mana ada eh? Tak ada. Tak ada, tak ada lah. Tak boleh. Yang ada apa? Rukiah. Baca Quran, baca doa dan sebagainya. Senang aja sebenarnya. Kalau kita dah beranggu balik kepada manhaj salaf, selamat. Sebab tu orang lagi pandai lagi tu. Salaf pun soleh, dia bukan hanya paling warak, tapi dia juga paling alim. Dia paling alim tentang ilmu, dia tentang agama Allah SWT. Dia tak ada ajar ni semuanya. Imam Syafi'i tak ada ajar pun, mana ada? Ada ke? Tak, tuan-tuan tak ada. Kemudian sekarang datang pula orang, ada, orang tanya saya. So tanyakan Syekh dekat Madinah, macam mana boleh ke tak boleh. Dia kata dia ada cara baru, dia boleh panggil jin ni, jin ni boleh nak. Cakap, kita pun tak tahulah. Kali kita tengok, kali dia apa ni, macam ikut kaedah memang tak boleh. Tapi kita kaji, rupanya fatwa ulama' dah keluar lah. Syekh bin Baz pun dah fatwakan, ulama' lain pun dah fatwakan tak boleh. Tak boleh isti'anah, minta tolong dengan jin untuk halau jin lain dan sebagainya. Apa dia sebutkan dalil-dalilnya? Dari yang khusus antara yang nak cakap tu, jin memang tak boleh dipercayai. Jin bukan untuk benda ni, dan kita memang tak ada jalan yang sebab untuk perkara ini. Jadi ini bukan sebab yang syar'i, jadi kita tak pakai kan. Kita dah belajar sebab kan. Tak boleh pakai. Kalau tidak nanti orang duduk buat apa, orang seru jin ni. Oi jin ni, mambang ni, mambang ni, gambar semuanya. Sama lah macam macam orang dukun-dukun. Macam tu dah pilih. Ha? Jin pun tak ubah lah. Tahu lah, kalau dia minta setari dia minta ubah. Jadi kalau untuk orang yang sakit, dia fitnah. Kalau usul-usul ubat-ubat tak boleh, tak boleh, tak boleh lah. keliling negeri sana sini semuanya tak boleh. Dah keluar dia banyak. Lepas tu jumpa satu orang kata dia boleh pula dengan cara jin, pakai jin ni. Lepas tu apa dia buat? Sama ada dia tak, apa dia minta fatwa atau dia tak minta fatwa. Dia tak minta fatwa, dia fatwa sendiri lah. Boleh punya lah, boleh. Ni kan sakit, kita kan disuruh berubat kan. Nabi SAW kata apa? Tadawau kan, ibadallah. Berubatlah wahai hamba-hamba Allah. Sebenarnya setiap penyakit tu ada ubatnya. Ini kan ubat. Dia dah tak nak tanya. Dia tak sebenarnya dalam hati dia, kalau dia tanya sekali tak boleh lah, aku tak sembuh lagi, ataupun saudara aku tak sembuh lagi. Ataupun dia minta fatwa. Minta fatwa ada dua keadaan. Satu, fatwa tu sama macam yang dia nak. Ada pula ulama ke ustaz ke apa, boleh, tak apa, dia korang dalil apa semuanya. Sebab cepat dia grab dulu lah. Kalau keluar lagi satu, alamak ni ulama Saudi pula, ni ulama ni pula, sudah tak boleh, tak payah, sudah. Itu dia eh. Jadi keadaan ni dialami oleh kebanyakan orang. Pertama orang dekat sini semua orang dia uji. Ada kata saya nak sekarang masuk dalam bab malaikat barunya. Saya dengar waktu saya kat sekolah dulu ada orang tanya. Dia kata dia tunggu kan malaikat tolong. Boleh ke tak? Saya kata saya tengok jin punya kes, kemudian saya tengok malaikat punya kes. Kemudian malaikat kita tahu eh bagaimana hubungan dia dengan kita. Tapi berdialog dengan malaikat, panggil malaikat ni semuanya ni, apa dasarnya? Tengok tak ada. Memang dia ada tolong kita mana, tapi pada kita tolong, minta tolong pada malaikat ni tak ada. Kita minta tolong pada apa? Ia kena berdua, sebab ia kena cain. Kita minta pada malaikat. Ini bukan jenis, ini bukan jenis apa ni, perkara yang sebab yang untuk dapatkan apa ni bantuan. Minta pada Allah SWT. Allah SWT nak turunkan malaikat, sembuhkan penyakit ke apa semuanya, itu kita tak tahu prosesnya lah. Tapi cara kita adalah cara yang nak tunjukkan minta pada Allah SWT. Fa'idha ta'adha fasta'in billah. Apabila kau minta tolong, minta tolongannya kepada Allah. Tetapi ni kalau nak buka ni takut, tapi kat sini insyaAllah boleh. Kalau orang golongan tarekat, dia jumpa satu hadis ataupun riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, bahawa Imam Ahmad bin Hanbal berkata apabila dia sesat, dia susah payah dekat padang pasir, dia akan panggil ya Rijal, wahai lelaki-lelaki, Rijal, selamatkan aku. Lebih kurang macam itulah eh. Makna dia macam itu. Lepas tu akan terselamat. Ada riwayat sampai kepada Imam Ahmad, bukan sampai kepada Nabi SAW, sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tengok Imam Ahmad, Imam Sunnah, dia datang lah. Tapi padahal dia bukan ini. Imam Ahmad, ulama hadis apanya, dia kata macam ini dan seterusnya. Dia panggil Rijal. Maksud Rijal kat sini siapa? Malaikat-malaikat. Tunjukkan boleh. Saya ada baca ni tu pula mana pembahasan panjang lebar. Kita tahu eh, golongan-golongan kafir dan sebagainya tu suka rijal-rijal ni kan. Rijalullah ni kan, lelaki-lelaki. Mana dekat website pun ada, dekat akam online tu dia ada sebutkan. Lelaki pun boleh jadi rijal pada dia eh. Yang ni roh-roh baik ni dia suka dibantu. Kita boleh minta dengan mereka. Roh-roh wali-wali ni dia tak naik atas golongan-golongan tu lain. Dia tolong apa ni, orang-orang tarikat ni. Yang kita Imam Ahmad tu malaikat eh. Ini roh baik pula. Jadi dia turun sampai sebenarnya nak kirikan Allah SWT. Tak nak minta pada Allah SWT. Itu sudah riwayat tadi. Apa jawapan kita? Pertama cek dia sahih ke tak sahih eh. Kalau sahih apa kita cakap? Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kita ni disuruh ikut siapa? Nabi Muhammad SAW. Bukan imam mana-mana pun. Kita ikut imam mana-mana memang ya, kalau dia tak bersalah dengan Nabi Muhammad SAW. Nampak macam mana pegangan? Betul-betul manhaj penting. Kalau tak ada ni goyang. Alamak, Imam Syafi'i kata bid'ah tak nak. Habis kalau yang ini kata penting ini, boleh seru pula, boleh ini dan sebagainya. Jadi kita goyang. Kita tak tahu mana yang kita nak ikut. Jadi sahabat kata macam ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma selalu kat mana-mana aja Nabi SAW semayang, dia semayang. Mana Nabi SAW tidur, dia tidur. Mana Nabi SAW buang air, dia buang air. Ini boleh tabaruk ni. Nak ikut Ibnu Umar. Tapi yang lain-lain orang tak nak ikut. Nabi Muhammad SAW tak ikut. Dia kata jangan buat ni semua ni. Betul tak? kamu ikut dia pula, lain kamu tak nak ikut. Walaupun dia ikut, kita katakan yang kita ikut bukan Ibn Umar radhiyallahu anhu, kita ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi demikianlah, bila ada khilaf dan sebagainya, kita ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad SAW ataupun yang jemput. Yang lebih kuat kepada dalil. Jadi dalam Ruhul Qudus ni, Nabi Isa AS dikuatkan, dibantu oleh Ruhul Qudus Jibril AS. Jadi dia selalu dapat dengan Nabi Isa AS. Dah cukuplah kalau ada Jibril tu, kira kita katakan dia akan dibantu, dia tak akan diapa-apakan dan sebagainya. Ini semuanya hanyalah sebab, hanyalah sebab yang Allah berikan, Allah muliakan pada siapa yang dikehendaki. Adapun kita, tak adalah kita minta-minta, ya Allah berikan aku Ruhul Qudus dan sebagainya, tak adalah eh, tak ada doa-doa macam tu. Baik, afakullama ja'akum, apakah setiap kali datang kepada kamu seorang rasul utusan Allah SWT, bima la tahwa anfusukum, ya rasul ini datang dengan apa yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu. Jadi kata Allah SWT, apakah apabila datang seorang rasul, kami dah utuskan rasul sebelum ni banyak dah. Nabi Musa, Nabi Qutin dengan macam-macam rasul, lepas tu Nabi Isa AS, kemudian datang seorang rasul. Rasul ni siapa pula? Siapa pula rasul ni? Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW. Kati dia tak sebut al-rasul, dia sebut rasul saja. Sengaja dinakirahkan supaya apa ni lebih kuat lagi. Dia adalah seorang rasul daripada rasul-rasul yang sebelum itu, yang dulu kamu beriman, Nabi Musa, Nabi apa tu semuanya, sampai Nabi Isa kamu beriman. Ini pun rasul juga. Kenapa kata kamu tak ikut? Sebab apa? Kamu tak ikut sebab dia bawa benda yang tak cocok dengan hawa nafsu. La tahwa, hawa yahwi ni, hawa yahwa maknanya asal dia adalah jatuh tau, turun. Wan najmi idha hawa, demi bintang apabila dia turun. Bila bintang turun? Mungkin hari kiamat ataupun bintang yang turun tu. Saya bintang wan najmi idha hawa. Ini Allah SWT sumpah dengan sinario tersebut. Jadi hawa nafsu asalnya adalah jatuh. Sebab tu dia sebutkan hawa nafsu, nafsu yang jatuh, yang rendah. Jadi bila kita ikut nafsu, maknanya kita jatuhkan diri kita daripada manusia kepada mungkin kepada bawah lagi sampai kepada binatang dan sebagainya. Fa'amman khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut apabila berdirinya di hadapan Tuhannya dan dia menahan dirinya daripada hawa, yakni nafsu yang menurunkan. Jadi kita faham sekarang, nafsu ni semuanya menurunkan kita. Lepas tu jangan ikut. Dan kalau orang kata ni jihad melawan hawa nafsu, apa kita cakap? Jihad lawan hawa nafsu. Perang hawa nafsu. Boleh? Boleh ke tak boleh? Kita tak payah perang, hawa nafsu ni tak payah ni, senangnya musuh yang senang. Musuh yang senang tu musuh yang susah ni, nak lawan hawa nafsu ni. Kalau susah nak kena jihad ke tak? Jihad, antara jihad adalah jihad hawa nafsu, jihad syaitan, jihad orang kafir, jihad munafikin. Kan Imam Ibn Qayyim ada sebutkan 4 jenis jihad. Jihad hawa nafsu ni ada, dan mungkin dia lebih susah daripada jihad yang lain-lain tu. Sebab dia sentiasa, hawa nafsu sentiasa dengan kita. Tetapi yang tetapi tu yang penting eh, tak bermakna ini sahaja jihad tu je. Dan bukan jihad yang paling besar. Ini bukan jihad paling besar. Jihad apa? Nafsu bukan jihad yang paling besar. Tetapi jihad yang paling besar adalah meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjatuhkan kalimah orang-orang kafir. Itu jihad yang paling besar, yang susah tu. Lagi-lagi dengan jiwa, sampai sanggup apa ni, menggadai nyawa. Kurang sikit daripada tu dengan harta saja, Baik. Kadang-kadang jihad meninggikan kalimah Allah dengan berdakwah, dan sebelum itu tentu sekali dengan ilmu. Itu semua termasuk jihad. Ngantuk-ngantuk semua datang ni sebenarnya jihad juga, insyaAllah. Lawan tu tujuannya nak tinggikan kalimat Allah SWT. Tapi kalau orang pun tak payah nak belajar apa semuanya, jadi alim apa semuanya, macam mana nak sebarkan agama Allah SWT, nak tinggikan kalimat Allah SWT? Habis kemudian nak lawan teori-teori fikrah-fikrah yang merosak ni semuanya, Ghazwatul Fikri, peperangan apa ni, idea dan sebagai teologi dan sebagainya. Lepas tu nak lawan, nak tulis, nak apa semuanya, ni bukan senang. Perlu jihad juga. Perlu ada orang yang luangkan masanya, yang apa ni, yang cepat dan pertahankan Islam tu, termasuk jihad. Baik. Tapi kita tak nak nantikan bahawa jihad awal nafsu tu hanyalah jihad yang ada sekarang ni. Lain dah tak ada, eh? Jihad tetap ada. Baik, la tahwa anfusukum. Jadi apabila datang Rasul yang Muhammad SAW dengan perkara yang tidak kamu ingini, istaslartum, lalu kamu apa? Kamu menyombong. Kamu tolak sebab kamu sombong. Fafariqan kazzabtum, kemudian akibatnya sebahagian daripada Rasul itu kamu dustakan. Kamu telah dustakan. Kalau terjemahan yang lebih tepat, fariqan kazzabtum, sebahagian daripada mereka kamu telah dustakan. Kamu tak benarkan. Oh, dia Rasul. Tak, kamu kata ini bukan Rasul, bohong. Ini semua bedek saja, ini bukan Rasul. Fariqan kazzabtum, kenapa kamu bohong dia? Ini Nabi Musa bukan Rasul, ini Nabi ni bukan Rasul, Nabi Muhammad bukan Rasul. Kamu sombong, tak suka dengan apa yang dia bawa. Kamu rasa kamu lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia daripada dia. Dia lagi hina. Wafariqan tafatturun, dan sebahagian daripada Rasul-Rasul itu kamu bunuh. Kamu bunuh. Yang tafatturun ni fi'il mudhari', dengan present tense. Kamu sentiasa bunuh. Kenapa pula yang dusta dah dusta kan? Kenapa yang bunuh sedang bunuh ataupun akan terus bunuh? Tahu eh, present tense kan, dengan past tense. Kenapa tak fariqan kazzabtum wa fariqan qataltum? Kalau nak duduk mudarik, duduk present tense, duduk present tense. Kenapa yang ini past tense, ini present tense? Dekat sini lah baru kita tengok orang yang belajar bahasa Arab dia punya kelebihan kat situ. Tapi bahasa Arab dia pun tak nampak ni. Balaghah ada ilmu lagi satu dalam bahasa Arab. Ada ilmu lagi tinggi balaghah, iaitu mutu bahasa tingginya dan sebagainya tu kan. Ya? Retorik. Retorik. Retorik. Tapi retorik mungkin negatif. Retorik tu bunga-bunga je lebih. Isi tak ada. Mother of all battle lah dan sebagainya. Tapi tak ada benda, eh. Oh, bohong. Itu politik selalu pakai retorik. Kalau dalam kita jilis-jilis pun, dia punya tu pun pandai retorik. Sebab tu orang jadikan dia pemimpin. Padahal dia bukannya apa-apa, eh. Perangkut. Sekejap-kejap pergi kat tu saya, eh. Jilis-jilis tu. Baca tak? Ha. Shakespeare cakap. Dia perangkut. Orang takutkan dia, beware act of might tu kan. 15 March, dia dah takut dah. Jadi dia penakut sebenarnya. Tapi orang ambil dia sebagai ketua sebab apa, dia pandai cakap. Dia pandai cakap. Baik. Jadi wafariqan kazzabtum, kata ulama, bahagian daripada mereka yang para rasul tu kamu dusta kan. Disebutkan yang dahulu, memang betul lah. Dahulu rasul-rasul ni, dahulu-dahulu ni lah. Jadi kamu dah dusta kan. Tetapi kenapa disebutkan wafariqan tafutulun, dan sebahagian daripada rasul-rasul ni kamu bunuh dengan maksud bunuh dan terus bunuh? Kerana mereka katakan pembunuhan terhadap para rasul ini berterusan. Bukan dulu je, akan berterusan. Berterusan maknanya sekarang dilakukan dan akan dilakukan. Dulu pun dilakukan, sekarang pun akan dilakukan sampai akhir rasul, iaitu sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang tanya apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibunuh oleh orang-orang Bani Israel, Yahudi, jawabnya ya pun boleh, nak kata tidak pun boleh lah. Tetapi ada ulama mengatakan yang dia, yang Nabi sallallahu telah dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi berkata seorang tabi'in, Imam Az-Zuhri, seorang ulama hadis yang hebat. Apa-apa hadis kalau jumpa Az-Zuhri lah dia, eh. dia punya tabi'in, dia yang hafal hadis. Jadi dia kata sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah mati syahid. Sebab apa? Dia telah dibunuh oleh orang Yahudi. Bila tu? Apabila dia dijemput makan di rumah seorang Yahudi, wanita Yahudi. Lepas tu kat dalam apa ni, kambingnya tu diracun. Jadi Nabi SAW diracun, tapi dia tak mati serta-merta. Lama lepas tu baru dia meninggal dunia, baru dia wafat. Dan Nabi SAW ada mengatakan, mengadu, sesungguhnya masih lagi ada racunnya Yahudi itu ada dekat dalam badan aku, masih aku rasa sakit lagi. Tapi dia terus dapat dakwah dan sebagainya. Akhirnya Nabi SAW meninggal dunia. Itu dalil bahawa Nabi SAW, kata ulama, mati syahid, dia dibunuh. Yang ini Yahudi ini telah menyebabkan kematian. Jadi demikianlah perangainya orang-orang Yahudi yang disebutkan di dalam Al-Quran ni. Ayat-ayat ini mengatakan bahawa orang Yahudi ini tak suka dengan Rasul, apa dia buat? Dia bunuh saja. Dan dia akan terus bunuh. Kalau Nabi-Nabi mereka bunuh, orang-orang yang menjalankan kerja Nabi-Nabi ini pun lagi mudah dia bunuh. Ulama-ulama sedang dia pun ambil alih-alih pakar dia, dia tembak je lah. Dia bunuh. Kalau kumpul ulama-ulama, wah itu masalah. Dangerous eh, kalau kat negeri-negeri macam tu. Sebab orang tahu ulama kumpul aja, mesti orang kan akan cuba nak bunuh. Sebab dia termasuk dalam agenda mereka bunuh Nabi-Nabi. Allah SWT terangkan dah, mereka suka bunuh Nabi-Nabi. Kuasa Rizan 10. Baik, kalau kita tanya pula, bukankah Allah SWT telah berjanji kepada Nabi Muhammad SAW bahawa dia akan dipelihara? Macam mana awak boleh kata Nabi SAW dibunuh, mati syahid? Kan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah kan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Lepas tu inna wallahu ya'timuka minan nas. Yani wahai rasul, balligh, sampaikanlah apa yang telah diutuskan, diturunkan kepada engkau daripada Tuhanmu. Akhirnya dia kata sesungguhnya Allah SWT memelihara engkau daripada manusia. Kalau Allah dah pelihara Nabi SAW daripada manusia, macam mana boleh orang Yahudi bunuh Nabi SAW? Kena Ilim SAW tak mati saya lah, penyebab kematian. Jadi ada kontradiksi ke? Tak ada ni. Tak ada. Ha? Secara umum. Kata tu secara umum, Allah SWT kata sesungguhnya Allah akan pelihara engkau daripada manusia. Muka tabligh saja, kau dakwah je, sampaikan saja, Allah mesti pelihara engkau. Lepas tu kita kata Nabi SAW telah dibunuh oleh Yahudi, mana kepeliharaan, pemeliharaan Allah SWT kepada Nabi SAW? Jawab kita, tak ada kontradiksi. Sebab apa? Yang Allah SWT pelihara tu dalam konteks apa? Balir. Dalam tablirnya. Waktu dia tablir, dia jadi Nabi, takkan ada orang boleh apa-apa dengan Rasulullah SAW. Tak ada orang boleh hendap, serang hendap dan bunuh dia, takkan. Allah akan pelihara punya. Sampai dia selesai tablirnya, sampai dia selesai risalahnya. Dah habis risalah baru, baru tak ada itu apa tu lagi, pemeliharaan dah tak ada lagi. Ha? Jadi Nabi SAW tinggal dunia pun selepas dia selesaikan, dia tamat dia punya tabligh, dia punya risalah. Sementara itu tak akan ada apa-apa. Jadi selepas itu baru Nabi SAW meninggal dunia. Dan apabila dia sakit tu semuanya tak menjejaskan dia punya dakwah, dia punya tabligh. Jadi mungkinlah kita faham bahawa memang Nabi SAW termasuk di dalam ayat ini. Apabila kamu tak suka je, kamu sombongkan diri, kamu bunuh rasul, kamu dustakan mereka, dan sebagian mereka kamu bunuh. Jadi orang Yahudi ni itu je, dua je, dia tak ada tiga alternatif. Dia cuma ada dua je apabila berhadapan dengan rasul. Sama ada dia dusta kan, ataupun dia bunuh. Tak ada jail-jail, semua tak ada. Lambat. Pasal jail, apa bahayanya awak jail Nabi? habis perang kan? Paling bagus sekali apa? Bunuh saja Nabi. Jadi ada dua je. Jadi bunuh tu tak maknanya dia bunuhnya tapi dia tak dosa kan? Engkau benarlah Nabi tapi aku bunuh kau. Tak adalah, maknanya apa? Bunuh bersama dengan dengan dosa kan. Jadi yang tertolong tu lebih besar dosa dilakukan oleh Bani Israel. Jadi sebelum tu kita dah tahu apa mereka buat, beriman kepada sebahagian kitab, kumpul pada sebahagian kitab. Dalam ayat ni pula kita nampak perkara lain pula, mereka pula bunuh Nabi juga. Jadi kalau itulah kaumnya, kaum yang bunuh Nabi, macam mana awak nak berdamai dengan mereka? Memang tak boleh damai. Dan dalam Quran banyak lagi mereka sebut, dan Allah SWT sebut tentang mereka, mereka ni khawalah, pengkhianat. Mereka pengkhianat. Kalau buat janji dengan mereka, berapa kali mereka akan khianat janji damai mereka? Allah dah kata dah. Jadi sebab tu Allah kata orang-orang macam ni tak boleh, tak boleh berdamai. Dan selepas itu mereka berkata, yani waqalu qulubuna ghul, hati-hati kami, terdapat di hati-hati kami apa? Ghul, yani tutupan-tutupan. Ghul ni plural lah. Ha, dalam hati-hati kami ni ada ada ghul. Jamak aghlifa eh. Dalam plural kepada aghlifa. Jadi ada tutup dalam hati mereka. Tutup daripada apa? Mereka darah ke daripada apa? Kan? Daripada dapatnya hidayahan, daripada dapatnya senang nak terima rasul-rasul ni. Sebab kami apa ni? Kami bunuh ni rasul. Kami ni tak boleh beriman lah. Iman tak boleh masuk ke hati kita. Jangan salahkan kita lah. Hati kita ni ada, ada tutup. Macam itu alasan mereka. Mereka cakap macam itu, kata Allah SWT. Dan hati-hati kami ni ada penutup-penutup. Bohong. Itu alasan yang tak munasabah. Kata Allah SWT, bal la'anahumullahu bikufrihim. Bahkan Allah SWT telah melaknat mereka. Apa makna laknat mereka? Jauhkan mereka sejauh-jauhnya daripada rahmat Allah SWT. Dan antara rahmat Allah SWT adalah hidayat Allah SWT. Allah dah laknat mereka, jauhkan daripada hidayat. Tetapi lihat kenapa. Dikufrihim, di maknanya disebabkan kekufuran mereka. Sebab tu tak nampak, tak dapat hidayat. Asyik datang rasul je, bohongkan bunuh, bohongkan bunuh. Sebab mereka terlalu kafirkan Allah SWT. Dalam ayat ini dia tak sebutkan kafirkan apa benda. Maf'uluddih dia tak sebutkan. Benda objek yang kena kufur tak disebut, supaya dia jadi umum. Jadi termasuk kat dalam kekufuran mereka apa saja yang wajib mereka imani. Apa saja yang wajib mereka imani, mereka kufurkan. Sebab itulah dengan kekufuran inilah Allah SWT laknat mereka. Jadi mereka tak akan dapat, tak akan dapat hidayah. Jadi ini kalau kita nak ambil pelajaran secara umumnya, secara umumnya Yahudi ini telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi satu-satu individu kita nak cakap lah, secara umumnya mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak akan dapat masuk apa-apa hidayah. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit daripada mereka yang beriman. Sedikit ni boleh makna sedikit, boleh makna tak ada. Kalau kita maknanya kan dia tiada, maka tiadalah daripada mereka yang yang beriman. Ya, ada dua tafsiran kat situ. Satu sedikit yang beriman, sebab ma ni boleh makna sedikit. Dan boleh makna sedikit ni boleh maknanya tiada terus. Jadi tak ada orang yang seperti itu yang beriman kepada rasul-rasul. Jadi kita baca berhenti di sini dahulu. Ayat dia agak panjang eh. Ada apa-apa soalan?